Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, berjumpa kembali dalam reportase Radio Kukuningan. 2 juta miliar penganut agama Islam di dunia sangat mengecam keras penghinaan terhadap Islam yang dilakukan Presiden Prancis beberapa pekan lalu. Wakil Bupati Kuningan, Jawa Barat, Bapak Ridho Suganda menyikapi berikut ini. Wah, itu sudah merupakan penghinaan bagi 2 miliar manusia penganut Islam. Jadi saya setuju kalau mau ada boikot dan segala macam silakan saja, karena memang itu sudah menghina dan itu sudah tidak perlu dikeluarkan oleh salah satu pejabat negara, dan itu tidak memberikan contoh yang baik di saat kita satu dunia sedang menggalakkan rasa toleransi antar umat beragama. Jadi mudah-mudahan hal yang seperti itu juga bisa kita jadikan contoh bahwa yang namanya agama itu pasti akan lebih sensitif daripada hal-hal yang biasa. Jadi marilah kita sama-sama saling menghargai, bertoleransi saling umat beragama terhadap umat beragama. Dengan begitu mungkin insya Allah kita akan mempunyai satu kedamaian dalam berkehidupan sama manusia. Demikian reportase Radio Kukuningan. Telitilah dalam membeli produk-produk yang menghinakan Islam. Jika itu adalah jiwa Anda Muslim sejati, mengharap ridho ilahi Rabbi. Saya Ihsan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.